Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ayol ikhwah pelajaran kita dari syarah Arba'in Nawawiyah. Kita sampai pada hadis yang kedua yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam, dan telah kita sebutkan makna secara global dari hadis ini. Dan hadis ini dikenal dengan Ummu Sunnah, ya, induk dari Sunnah, karena memuat, ya, perkara-perkara penting di dalam agama. Ya, bahkan di antara muatan penting tersebut adalah mengandung maratibud din, tingkatan-tingkatan dalam agama Islam. Ya, yaitu tingkatan Islam, iman, dan ihsan. Dan di sini Jibril alaihissalam datang, ya, menjelma menjadi sesosok manusia yang sama sekali tidak dikenal oleh para sahabat karena penampilan yang berbeda, ya, rapi, ya, kemudian tidak ada tanda-tanda safar, kemudian juga betul-betul menampakkan bahwa dia adalah orang yang berilmu. Nah, oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa di sini Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam dengan dua status. Yang pertama muta'alliman wa mu'alliman. Status yang pertama sebagai muta'allim, orang yang belajar. Yakni dari sisi min haitsul hay'ah, dari sisi penampilan. Ya, pakaian, rambut, kemudian hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian dari sisi yang lain, ya, beliau juga sebagai muallim yang menyampaikan ilmu, karena pertanyaan yang beliau sampaikan kepada Nabi, yang kemudian dijawab oleh beliau alaihissalatu wassalam dan langsung dibenarkan oleh Jibril sendiri. Ya, sehingga di sini ada dua pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini terkait dengan kedatangan Jibril alaihissalam. Beliau sebagai muta'allim dari sisi adab, akhlak, ya, mendatangi majelis ilmu. Kemudian yang kedua sebagai mu'allim yang mengajarkan ilmu dengan pertanyaan yang beliau sampaikan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kita baca keterangan beliau hafizahullah. Qala qawluhu bainama nahnu julusun 'inda an-nabi alaihi salatu wassalam, bahwa tatkala kami duduk bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, ini menunjukkan kebiasaan para sahabat, mereka biasa bermajlis, ya, baik bermajlis ilmu ataupun bermajlis musyawarah. Faqad kana sahabatu radhiyallahu anhum min adatihim annahum yajlisuna ila an-nabi yata'allamuna minhu wa yastarshidun minhu. Bahwa termasuk kebiasaan para sahabat dahulu, ya, termasuk adat mereka adalah duduk bersama Nabi. Yang pertama untuk mengambil ilmu dari Nabi. Yang kedua, yastarsyidun, meminta bimbingan dari Nabi. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mendapatkan bimbingan dari Nabi. Dengan ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi, dengan majlis yang mereka hadiri bersama Nabi, dengan pertanyaan yang mereka sampaikan kepada Nabi, minta fatwa kepada Rasulullah, ini semuanya menunjukkan keseriusan, kesungguhan dan itikad baik untuk mencari kebenaran. Ya, ada usaha, nanya, ya, minta bimbingan. Ini kebiasaan para sahabat. Ya, oleh karena itu disebutkan di dalam sebuah riwayat tentang pentingnya untuk menghadiri majelis ilmu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian mendapati atau melalui, ya, melewati riyadul jannah, kebun-kebun surga, maka hadirilah, datangilah dengan senang hati. Qalu, kata para sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu kebun-kebun surga itu ya Rasulullah? Kok kelihatannya asyik banget ya. Dinamakan riyadul jannah, kebun-kebun surga. Apakah ada di dunia? Kata Nabi apa? Hilaqul dzikr. Kebun-kebun surga itu yang dimaksudkan adalah hilaqul dzikr, halaqah-halaqah ilmu. Majlis-majlis ilmu. Nah. Fa inna lillahi sayyarat. Ya, karena sungguhnya Allah itu memiliki para malaikat yang senantiasa berkeliling mencari majlis-majlis ilmu. Ya, berjalan dari sebuah tempat ke tempat yang lainnya. Yatlubuna hilaqal dzikr. Dan mereka mencari majlis-majlis ilmu. Ya, kebun-kebun surga tadi. Fa idza atau alaihim. Ya. Maka apabila mereka datang, ya, dan mendapati ada sebuah tempat yang memang di sana ada majelis ilmu, maka ya, mereka pun ikut langsung bergabung. Ini para malaikat. Ya, kebiasaan mereka adalah seperti ini. Dan ini malaikat yang dikenal sebagai sayyarat, yang suka jalan-jalan. Ya, bukan tamasya. Ya, bukan rekreasi. Ya, tapi mencari majelis ilmu. Ya, untuk mendapatkan barokah dari ilmu. Nah, oleh karena itu, dahulu para ulama ahlul hadis, ya, para fuqaha, para salaf, itu luar biasa semangat mereka dengan ilmu. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah, beliau mengatakan, "Inni la'udzakirul hadis." Sesungguhnya aku punya kebiasaan untuk memuraja'ah, mengulang-ulang, ya, membaca, menghafal hadis. Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam, ya, yang dikenal dengan keilmuannya, ya, dengan kritikan tajamnya terhadap, ya, para perawi-perawi yang dikenal dhaif, pemalsu hadis. Syu'bah. Ini kebiasaan beliau. Sampai saking semangatnya untuk memurajaah hadis, mengulang-ulang, membaca, menghafal, ya, mencatat, sampai beliau sakit. Sampai beliau sakit. Ya. Al-Khattabi rahimahullah juga menyebutkan sebuah kisah, ya, yang menggambarkan kepada kita bagaimana semangatnya para salaf dahulu. Kata beliau, "Izdahama ashabul hadis ala Husain." Bahwa suatu ketika para ulama, para penuntut ilmu yang sangat haus dan semangat untuk mencari hadis di masa itu sampai izdahama, berebutan akan untuk menghadiri majlisnya Husain bin Bashir rahimahullah. Ulama ahlul hadis. Ya. Sampai saking semangatnya, saking banyaknya, ya, yang berupaya untuk hadir, itu sampai menyebabkan fatarahu, ya, Husain sendiri sebagai gurunya terlempar mental. Ya. Fakana sababu mautihi, yang dengan sebab itulah beliau meninggal. Subhanallah. Jadi majlisnya saking ramainya itu, ya, desak-desakan, sikus sana sikus ini mungkin ya pengen hadir di depan, ya nggak tahu siapa yang di depannya, ternyata gurunya yang jadi korban, mental, terlempar, jatuh, meninggal, nggak jadi belajar. Ya, tapi di sini syahidnya di mana? Semangat ya para salaf, para ulama dahulu untuk menuntut ilmu. Sehingga dengan sebab inilah mereka mulia, dikenang, ya, ilmu mereka dikenal, jasa mereka, dan terus nama mereka disebut dan diulang-ulang, dan didoakan kebaikan oleh para penuntut ilmu. Rahimallah, rahimallah. Ya, ini salah satu contoh, ya, realita dahulu ulama salaf demikian sampai mereka menuntut ilmunya. Oleh karena itu Rasulullah di dalam sebuah riwayat, ya, dalam Sunan Al-Baihaqi, demikian pula Al-Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man human la yashba'an, ada dua golongan manusia yang tidak pernah merasakan puas, tidak pernah merasakan kekenyangan. Hanya ada dua golongan. Siapa mereka? Manhumun, ya, fi ilmin la yashba', yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, maka mereka tidak akan pernah merasakan puas. Ya. Wa manhumun fid dunya la yashba', demikian pula para pencari dunia juga tidak pernah akan merasakan puas. Artinya, ini sebagai cerminan. Kalaulah Nabi menyatakan demikian, bahwa seorang yang betul-betul ingin ilmu dan ingin kebaikan, ingin kebahagiaan yang hakiki, dia tidak akan pernah merasakan puas. Sebanyak apapun ilmunya, dan selama apapun ngajinya, dan sebanyak apa pula kitab yang telah ia khatamkan, sebagaimana sebanyak apa pula daurah yang telah ia hadiri dan majlis yang telah ia datangi, sebanyak apapun, kalau dia betul-betul talibul ilm, la yashba', tidak akan pernah merasakan puas. Ya. Beda. Ya, kalau dalam masalah selain ilmu, ya, sehobi dan ya se apa namanya seenak apapun makanannya, tetap ada masa jenuhnya, ada masa kenyangnya, kan gitu. Saya hobi donat paling seberapa sih, ya, 1, 2 mungkin 3, 5 sudah banyak itu, ya, rasanya mulut masih pengen makan, kenapa, hobi. Tapi perut nggak bisa dikelabui, nggak bisa ditutupi. Kenapa? Nggak bisa nampung. Ya, beda dengan ilmu. Ilmu akan nampak keseriusan dan kebutuhan seseorang dengan ilmu demikian. Setiap ada momen dan kesempatan untuk ia datang hadir, maka ia pun tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Ya. Demikian pula yang kedua, yaitu talibud dunya, ya, para pencari dunia, demikian. Nah, ya, tinggal kita memposisikan di mana. Kita ini termasuk orang yang pertama atau yang kedua? Ya. Nah, kalau kita termasuk orang yang enggak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki, ya, dan terus berambisi dan berambisi, ya, barangkali, ya, kita termasuk yang kedua dalam masalah dunia. Ya, dan sejatinya bukan suatu hal yang kontradiksi, ya, antara menuntut ilmu dengan mencari dunia. Bisa dikompromikan, bisa dipadukan dengan ilmu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Ya, carilah, ya, media dan peluang, kesempatan, modal yang sudah Allah berikan kepada kalian untuk mencari kehidupan akhirah. Ilmu termasuk sebab untuk meraih kebahagiaan akhirah. Kemudian kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Ini jadikan kehidupan dunia sebagai media dan sarana untuk mendapatkan kehidupan akhirah. Jangan dibalik. Allah perintahkan yang pertama untuk meraih kehidupan akhirah, kebahagiaan yang hakiki di akhirah. Ya, jangan lupa dunia. Ternyata kita balik. Na'udzubillah. Yang kita kejar dunia-dunia sampai melantarkan dan mengabaikan, menomorsekiankan ilmu agama. Ini kesalahan yang fatal. Maka kebahagiaan yang ia cari, yang ia dambakan, kalaupun ia dapatkan, itu semu dan maya, nisbi, sesaat dan sementara, tidak akan lama dan tidak akan langgeng. Ya, saya dapat kok, saya enak kok, saya nyaman kok. Alah, jangan pura-pura. Sebanyak apapun yang Anda dapatkan, yang Anda miliki, tetap Anda tidak bisa ya membodohi ya dan menipu diri Anda sendiri. Tetap Anda punya ambisi untuk lebih dan lebih. Ini yang tercela di dalam Islam, at-ta'alluq zaid 'ala dunya. Ketergantungan, keterpautan hati yang lebih terhadap dunia. Masalah cinta dengan dunia labas. Tapi jangan sampai berlebih sehingga mengabaikan ya tugas utama kita sebagai hamba Allah untuk beribadah, untuk taat kepadanya, dan untuk menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah, wa yas'alunahu an umuri dinihi wa dunyahum. Yang kemudian mereka para sahabat ketika hadir di majlis Rasulullah bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Nabi tentang urusan agama mereka dan urusan dunia mereka. Ya, yang ini mengeluhkan tentang keluarganya, yang ini mengeluhkan tentang kerabat, yang ini mengeluhkan tentang pekerjaan, yang ini mengeluhkan tentang ibadahnya dan seterusnya. Ya. Wa fi jalsatin min jalasatihim ma'an Nabi. Nah, hadir di satu majlis dari majlis-majlis bersama Nabi. Dakhala 'alaihim rajulun fi suratin 'ajibah. Yang kemudian tiba-tiba di salah satu majlis para sahabat tadi bersama Nabi, tiba-tiba datang ada seseorang dengan penampilan yang luar biasa, mengagumkan dan mengherankan. Ya, lam yakunu ya'lu ya'lifunaha, di mana mereka sama sekali tidak mengenal ya sosok yang baru datang ini. Ya, jadi mereka biasa bermajlis nih. Ya, satu dengan yang lainnya bisa saling kenal. Oh, si fulan tinggal di RT sana. Oh, si fulan tinggal di jalan sana. Tahu rumahnya di mana, kosnya di mana, tahu. Kalau kita sekarang, sebagaimana para sahabat, tahu. Setiap majlis yang mereka adakan bersama Nabi saling mengenal. Nah, ini pula di antara hikmahnya. Cara faedahnya hadir dalam majlis ilmu untuk merekatkan dan menguatkan apa? Ukhuwah, ta'aruf bainana, saling mengenal. Ya, di antara kita, ya mungkin sebelumnya ya, kita terpisah dengan waktu, terpisah dengan tempat, terpisah dengan pekerjaan dan kesibukan aktivitas hari-hari, dengan keluarga, tempat tinggal. Tapi dengan majelis ilmu kita kenal, oh si fulan itu kalau taklim di pojok sana. Tinggal di mana ya? Oh si fulan kalau taklim itu biasa di depan tiang misalkan, atau di bawah meja, atau di sayap kanan, sayap kiri, oh di depan. Dihafal. Terus terbayang itu. Ya, sehingga ketika tidak hadir dalam satu majelis, langsung, oh di mana si fulan? Biasanya ada di pojok sana itu. Ini para sahabat. Lah, ketika ada yang datang tidak dikenal, mereka heran. Kama qala, ittala 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab, syadidu sawadi sya'ri la yuru 'alaihi atharu safar. Wa la ya'rifuhu minna ahad. Nah, ini tiba-tiba muncul orang yang betul-betul putih pakaiannya dan hitam rambutnya dan sama sekali tidak nampak, tidak terlihat tanda-tanda atau bekas-bekas safar. Ya, dan tambah lagi kata Umar, tidak ada satupun di antara kami yang mengenalinya. Ya, betul-betul orang asing. Tapi kok bisa ya hadir dalam majlis itu? Siapa gerangan? Ya. Nah. Lah ini juga termasuk hal yang disunahkan, ya, termasuk hal yang dianjurkan di dalam syariat, di dalam Islam, untuk seorang itu berpakaian dengan pakaian yang rapi, ya. Ada yang putih, maka itu bagus kalau dikenakan. Ya, disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam Sunan Tirmidzi, demikian pula Ibnu Majah alaihima rahmatullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ilbasu min thiyabikumul bayad, ya, hendaklah kalian mengenakan pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khayra min khiyari thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Nah, karena itu adalah pakaian yang terbaik dari pakaian-pakaian kalian. Dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan kain yang berwarna putih. Ya. Jadi ini termasuk hal yang dianjurkan untuk berpakaian berwarna putih. Ya, putih, ya, putih polos. Ya, tidak banyak corak, tidak banyak motif. Ya, jangan putih depannya, belakangnya gambar partai. Ya, repot, ya. Ya, mengganggu orang. Nah, demikian pula kata Nabi, kafinu fiha mautakum. Kafanilah, ya, orang-orang yang meninggal dengan kain putih tersebut, kain kafan, ya. Nah, kemudian kata beliau, fahadha minal ajaib liannahu law kana min ahli albalad la'arafu. Makanya termasuk hal yang mengherankan, karena kalau seandainya orang tadi itu termasuk penduduk kota Madinah, maka niscaya para sahabat akan mengenalinya. Ya, fadalla ala annahu min kharijil balad. Maka ini menunjukkan bahwa orang tersebut bukan penduduk kota Madinah. Ya, walakin laisa alaihi atharus safar. Namun yang lebih mengherankan lagi, sudah tidak dikenal, berarti bukan orang Madinah, tapi tidak ada tanda-tanda safar. Kalau sekarang mungkin orang datang dari jauh, enggak ada keringat sama sekali. Kenapa? Ya, naik pesawat. Keluar dari bandara, ya, naik mobil AC. Dingin lah. Ya, masuk rumah, AC lagi. Enggak ada keringat satupun. Ya, kalau sekarang, ya, mungkin. Ya, tapi ini dulu. Di Madinah, kayak apa kondisinya? Enggak kayak kita. Panas. Ya, padang pasir, terik. Keringat, jangan ditanya. Mesti ada itu. Mesti. Keringetan. Loh, ini kok enggak ada itu lah. Enggak ada tanda-tanda safar, pakainya rapi. Rambutnya enggak acak-acakan, tertata, pakainya bersih. Ya. Ini penggambaran, ya, Umar terhadap kondisi kala itu. Li'anna al-'adata anna al-musafir yakunu sya'zan as'adha as'atha aghdar kama fil hadis. Karena kebiasaan orang musafir itu, ya, biasanya rambutnya, ya, tidak tertata. Ya. As'atha aghdar, ya, sudah acak-acakan biasanya rambutnya. Ya, kemudian berdebu. Li'anna safar yaqtadi anna al-insan la ya'tani bi nafsihi aw bi hindamihi aw bi jismihi. Ya, karena perjalanan, ya, safar keluar kota itu terkadang mengharuskan seseorang tidak memperhatikan kondisi dirinya. Ya, tidak memperhatikan kerapiannya dan, ya, fisiknya. Fa hadzal rajul laisa ghariban wa laisa muwatinan. Lah, ini orang yang datang tadi di majelis Rasulullah bersama para sahabat. Ini bukan orang asing dan bukan pula penduduk kota Madinah. Li'annahu la yadhharu 'alaihi 'alamatu safar wa laisa muwatinan, li'annahum la ya'rifunah. Ya, namun aneh di sini. Ya, yang tadi yang kita sebutkan di awal. Mau dikatakan musafir, ya, enggak ada tanda-tanda musafir. Dikatakan penduduk kota Madinah juga, ya, enggak dikenal. Walau kana fil balad la'arafu wa tabayyana fil akhir anna hadzal rajul huwa Jibril alaihi salam ata bi hadhihi surah. Yang kemudian di akhir hadis disebutkan oleh Nabi bahwa ini adalah Jibril alaihi salam yang menjelma menjadi, ya, sesosok manusia. Wa kana Jibril alaihi salam ya'ti ila an-nabi bil ghalib fi salati ar-rajul. Dan adalah Jibril alaihissalam, beliau punya kebiasaan ya, datang kepada Nabi, kebanyakannya itu dalam kondisi menjelma menjadi ya, manusia. Berarti ada ya, momen-momen khusus spesial di mana terkadang Jibril datang menemui Nabi dalam bentuk aslinya. Apakah ada? Jawabannya iya, ada. Tapi kebanyakannya itu dalam kondisi menjelma sebagai manusia. Ya. Kok bisa? Ini hikmah. Ya, di antara hikmahnya karena memang ya malaikat itu apalagi Jibril alaihissalam itu luar biasa. Besar. Ya, Nabi saja ketika pertama kali bertemu dengan Jibril gigil ketakutan. Ketakutan. Lah gimana tidak mencekam ya. Jibril itu memiliki 600 sayap, bahkan malaikat yang paling besar. Memiliki 600 sayap yang satu sayapnya itu menutupi ufuk. Wallahu a'lam kaifiyahnya, hakikatnya seperti apa. Yang jelas besar. Ya. Li'anna Bani Adam la yastati'una ru'yatal malak 'ala khilqatihi al-malakiyyah. Kenapa kebanyakan ya Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk bukan aslinya? Karena manusia enggak mampu untuk melihat malaikat dalam bentuk aslinya tadi. Fa kana yati fi surati rajulin hatta la yanfura an-nas minhu wa la yastawhishu minhu. Hadha huwa al-ghalib. Oleh karena itu, karena kelemahan manusia tadi, maka Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk ya sebagai manusia agar supaya manusia enggak lari dan tidak merasa ketakutan dengan kedatangan Jibril dalam bentuk aslinya tadi. Ya, kalau manusia biasa kan ya biasalah, familiar ya. Ngobrol disangkanya ya mungkin penduduk daerah yang lain, disikapi biasa padahal ini malaikat. Ya. Nah, لأن الملائكة لا يتظهر لبني آدم في صورتها الحقيقية إلا عند نزول الموت أو العذاب. Karena kebanyakan ya, ataupun para malaikat itu tidaklah menampakkan kepada manusia dalam bentuk aslinya kecuali ketika ya akan turun ajal kepada seseorang. Itu wujud aslinya datang. Atau ketika hendak menimpakan azab kepada manusia. Ya, datang dalam bentuk sosok dan wujud aslinya. Fa idza nazala al-mautu aw al-azab wal a'udzu billah zaharatil malaikatu ala suratiha. Ya, yang kemudian apabila malaikat tadi diutus oleh Allah, dikirim oleh Allah untuk mencabut nyawa satu kaum ya, atau mengazab mereka, maka mereka menampakkan dalam bentuk aslinya. Disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat ke-22 diantaranya Allah berfirman yauma yarawnal malaikata la busra yauma idzin lil mujrimin. Yauma idzin lil mujrimin. Ya, mereka pada hari itu melihat para malaikat, tidak ada berita gembira untuk mereka pada hari itu bagi orang-orang yang jahat. Ini betul-betul menampakkan ya, pembalasan yang hendak Allah timpakan kepada mereka. Para pelaku kejahatan tadi, kaum musyrikin, kufar. Ya. Nah, namun di sini kata beliau, amma idza ja'u fi halatil amn fa innahum ya'tuna bi suratin ma'lufatin linnas. Namun apabila mereka para malaikat tadi datang dalam kondisi aman ya, bukan dalam rangka untuk mengazab dan hukum satu kaum, ya, mereka datang dalam kondisi menjelma ya dengan ya sosok yang familiar bagi mereka, dikenal oleh mereka. Ya manusia. Ya. Allahu aqdarahum 'ala tasawwuri bi suwarin mukhtalifah, dan Allah Maha Kuasa untuk mengubah bentuk malaikat tadi dari satu wujud ke wujud yang lain yang berbeda-beda. Allah Maha Kuasa. Ya, dan itu Allah berikan kepada siapa? Malaikat. Sebagaimana sebagian malaikat dahulu datang kepada Nabi Lut alaihi salam. Ya. Dalam keadaan beliau ataupun mereka ini para malaikat yang menjelma menjadi para pemuda-pemuda yang tampan. Kaum Nabi Lut alaihi salam ini punya kebiasaan yang buruk. selain kesyirikan yang mereka lakukan dan itu yang menyebabkan mereka diazab, tambah lagi kejahatan yang sangat jelek yang mereka kerjakan, yaitu menyenangi dan menyukai sesama jenis. Ya, istilah sekarang yang dikenal dengan LGBT. Ya, laki-laki senang dengan laki-laki, demikian pula wanita senang dengan sesama jenisnya. Ini sudah ada di masa Nabi Lut alaihissalam. Dan ini penyakit. Ya. Bukan hak asasi manusia yang harus diperjuangkan, apalagi dilegalkan. Seperti orang-orang sekarang bilang, ini hak asasi manusia, masa dilarang, masa dicekal, masa diusir, dikucilkan. Ya. Mana kepedulian kita terhadap mereka? Mereka manusia, punya hak dong. Lah kita katakan, ya, kalau itu anggap hak manusia, tapi sejatinya kalian telah menipu diri kalian sendiri. Anggap itu hak manusia. Hak Allah di mana? Allah melarang perbuatan itu dan Allah mengutuk dan mengecam perbuatan itu. Ya, sampai-sampai Allah menimpakan hukuman kepada ya kaum Sodom tadi itu. Ya, kaum Nabi Lut alaihissalam dengan hukuman yang tidak pernah Allah timpakan, tidak pernah Allah berikan kepada umat sebelumnya dan setelahnya. Artinya sungguh amat sangat mengerikan. Kok diperjuangkan? Ya, kampungnya diangkat, seorang-orangnya, sarumah-rumahnya diangkat sampai tinggi, dibalik amblas, dicampakkan, dilemparkan sampai tanah turun ke bawah, habis. Jadi laut hitam sekarang. Laut yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Biasanya kalau laut itu banyak apanya? Banyak ikannya ya. Banyak ikan, banyak macam-macam ini. Itu enggak ada kehidupan di sana. Ikan saja enggak mau hidup. Itu gambaran demikian. Ya. Lah. Ketika malaikat tadi datang kepada Nabi Lut alaihissalam, ya. Tiba-tiba ya ini tetangga Nabi Lut ya. Memang orang-orang berpenyakit. Ya, penyakit LGBT tadi. Ya langsung tertarik. Minta kepada Nabi Lut untuk memberikan tamunya tersebut kepada mereka. Na'udzubillah. Sampai kata Nabi Lut AS, kalau kalian mau, ya nikahi putri-putri kami. Itu yang sah, itu yang halal, itu yang boleh. Kalian laki-laki. Nah, artinya ya, hak manusia fitrahnya itu condong kepada lawan jenis. Itu yang harus diperjuangkan, bukan malah sebaliknya, sesama jenis ya. Dan Islam sangat mengecam ya. Tidak sekarang, tidak besok, dan tidak nanti. Ahlussunnah mengecam ya. Tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Bahkan lebih buruk daripada perzinaan yang biasa terjadi. Kalau itu luar biasa, na'udzubillah. LGBT ini na'udzubillah. Ya, maka ini penyakit ya. Penyakit yang harus dimusnahkan dari umat dan harus diingatkan tentang bahayanya. Tapi kita lanjutkan. Walam yara an-nabiyyu alaihi salatu wassalam Jibril fi salatihi al-malakiyyati illa marratain, dan Rasulullah tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya ya, kecuali dua kali. Al-maratul ula ya, kesempatan yang pertama fi batha Makkata hinama ishtadda bihil karbu min adha qaumih, yaitu ketika beliau masih berada di kota Mekah di awal-awal Islam. Ya, di awal-awal Nabi dapat wahyu. Ketika gangguan itu semakin dahsyat dari penduduk musyrik Quraisy. Kala itu luar biasa. Ya, diganggu, disakiti, bahkan sebagian sahabat yang masuk Islam diketahui, ditangkap, dibunuh. Terang-terangan. Bukan ancaman, terang-terangan. Ya, ada yang ditusuk dengan tombak seperti Sumayyah radhiyallahu taala anha. Demikian pula Yasir. Luar biasa hukuman, siksaan, gangguan yang na'udzubillah, yang mungkin kita berikan kepada Allah dari gangguan tersebut, yang kalau itu ditimpakan di zaman kita, na'udzubillah, mungkin gak kuat. Yasir, bagaimana itu hukuman yang beliau rasakan? Na'udzubillah. Ya, tangan diikat. Ini pakai kuda, ini pakai kuda. Melaju dalam posisi berlawanan. Ini ke sana, ini ke sana. Ini diikat kuat ini. Apa yang terjadi? Protol. Lepas. Meninggal. Disaksikan oleh anaknya, Amr bin Yasir. Ya, menangis, iya menangis, menjerit, menjerit. Ya, gangguan kaum musyrikin. Ini pejuang-pejuang Islam, pahlawan-pahlawan Islam, kesatria, kesatria Islam. Seperti ini keadaannya. Sabarnya mereka. Ya. Bagaimana mereka mempertahankan iman? Luar biasa. Belajar, belajar, menuntut ilmu di hadapan Nabi, terus di mereka praktekkan. Nah, kita baru belajar saja sudah loyo dan lemah. Ya, sudah patah semangat. Malas jadi santri. Kenapa? Waduh, masa depan suram ini. Enggak bisa ini, enggak bisa itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Enggak sabar. Antum adalah penerus kami. Orang-orang tua yang cepat ataupun lambat akan tiada, meninggalkan dunia. Kalian sih yang kami harapkan. Semangat. Kesempatan menghafal hadis, hafalkan. Al-Quran, hafalkan. Mutkin, iya. Bagus. Kemudian pelajari dan kaji tafsirnya. Kita kepada para ulama. Ya. Ini. Awal kali Rasulullah mendapatkan gangguan itu luar biasa. Sampai diblokade lah. Diblokade. Ya. Tidak boleh keluar dari ruang lingkup tertentu. Ke pasar enggak boleh, aktivitas enggak boleh, kerja enggak boleh. Makanan ya seadanya. Kalau ada yang dimakan, dimakan. Kalau enggak ya sudah. Urusan kalian, mati ya mati. Sampai seperti itu. Ini para sahabat bersama Nabi di awal-awal Islam. Luar biasa gangguannya. Dan kita enggak bisa bayangkan. Ya. Jadi kalau sekarang santri masih makan, ya aduh, enggak ada lauknya ya. Ya. Kadang-kadang aja, cuma pakai sayur. Sabar, insya Allah. Apa yang kita rasakan belum seberapa. Rasa sakit, sempit yang kita rasakan sekarang belum ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan para sahabat dahulu. Luar biasa. Ini loh. Ya. Belum enggak cerita aja di sini. Ya, kalau kita jabarkan luar biasa. Ya. Lah, dalam kondisi seperti itu ra'a Jibril fil ufuq ala suratihil malakiyah jaa yutam inuhu wa yubashiruhu ala ma yalqah. Maka ketika itu Rasulullah melihat Jibril ya di ufuk dalam bentuk aslinya. Apa misi dan tujuan Jibril datang kepada Rasulullah? Untuk menenangkan dan menyabarkan. Usabbiruhu, menyabarkan Nabi agar beliau tetap tegar, kokoh dan kuat dalam menghadapi gangguan kaum musyrikin Quraisy kala itu. Yang kedua, itu momentum yang pertama. Kesempatan yang kedua, al-maratu tsaniyah ra'a Jibril fi salatil malaikati lailatal mi'raj 'inda sidratil muntaha. Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya ketika beliau melaksanakan ya al-Isra wal Mi'raj. Diperjalankan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu langsung dengan kendaraan buruk langsung diangkat oleh Allah ke atas langit sampai langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Ya, buah sidr atau pohon sidr yang paling tinggi. Ya, yang Allah ada di atasnya lagi, di atas arsy Allah istawa, menetap. Ya, di sini Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya. Qala ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ya, dan sungguh Nabi telah melihat Jibril untuk kali yang kedua di mana? 'Inda sidratil muntaha. Di mana sidratul muntaha? Di atas sana. Di atas langit yang ketujuh. Ya. Karena langit ada 7. Di atasnya Sidratul Muntaha. Nah, di sanalah Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Amma fi baqiyatil ahwal fa kana ya'ti ila ar-rasul fi surati rajulin min ahsanir rijal. Adapun dalam momentum dan kesempatan-kesempatan yang lain, Nabi hanya melihat Jibril dalam bentuk bukan aslinya, tapi menjelma menjadi manusia. Ya. Enam. Ya. Yang aneh lagi ya, di zaman sekarang ada saja itu. Orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Katanya barusan tadi malam ketemu Jibril. Masya Allah. Dapat wahyu. Yang lebih aneh lagi, lah orang seperti ini ya, diamini, ya, maksudnya diiyakan, dibenarkan, kemudian disambut dan diikuti. Ada saja. Hampir setiap masa itu ada saja yang seperti ini. Dalam keadaan Rasulullah diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Ya. Nah. Taib. Masih panjang penjelasan hadis ini. Sebagaimana hadisnya juga panjang. Ya, insyaAllah. Isbiru. Antum bersabar. InsyaAllah dilanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillah. Allahumma inkum. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.